Konsultasi syariah. Free ongkir di marketplace itu riba? Pertanyaan, apakah fasilitas free ongkir yang diberikan oleh marketplace kepada konsumen termasuk riba? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa catatan tentang marketplace yang kami pahami. 1. Marketplace tidak memiliki barang, sehingga marketplace tidak menjual barang. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli di mall online. 3. Marketplace tidak hanya tempat, tapi lembaga yang memiliki wewenang membuat kebijakan di pasarnya. 4. Umumnya, pihak marketplace memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem rekber atau rekening bersama. 5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. 6. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. 7. Tidak mendapat keuntungan atau profit sharing dari merchant ketika ada barang yang terjual. 8. Tidak menanggung risiko terhadap barang. 9. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa merchant seperti diiklankan atau dipajang di depan. 10. Dana yang mengendap di rekber diatur oleh OJK dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak marketplace menurut info yang kami dengar. Kesimpulan yang ingin kami garis bawahi, bahwa marketplace bukan penjual, bukan pula wakil dari penjual. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Sebelum lebih jauh memahami marketplace, terlebih dahulu kita akan mempelajari dua hal. Pertama, konsekuensi akad jual-beli. Ketika dilakukan akad jual-beli, akan terjadi perpindahan hak milik. Ketika si A menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadi perpindahan hak milik. HP berpindah hak milik dari si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah hak milik dari si B kepada si A. Kedua, rekening bersama dan escrow. Keberadaan escrow di marketplace pada hakikatnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama para konsumen. Terlebih transaksi via online di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Dan ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggalkan pula oleh penjual. Modal besar perusahaan marketplace dalam membuat sistem dan mesin transaksi nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali. Bukan karena masalah membangun suudon, namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan judul bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Saya menghitung jumlah tulang kering atau al-uraq yang dikirim oleh pembantuku, karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Al-uraq adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam, ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antarjemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda beli secara online dan Anda dipenuhi kekhawatiran, jangan-jangan ditipu. Karena itu, membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa dalam Islam dianjurkan. Skema transaksi di marketplace. Penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia memasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar telah sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang ditambah biaya ongkir jika tidak gratis. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, namun ditahan di rekber sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Lalu nominal itu dimasukkan ke dompet virtual penjual, dan selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya. Jika kita buat diagram alir, urutannya sebagai berikut. Penjual memajang barang A, kemudian konsumen memilih barang, kemudian konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja, kemudian konsumen membeli dengan mentransfer senilai harga barang dan ongkir, kemudian penjual mendapat notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang, kemudian penjual mengirim barang, kemudian barang sampai di konsumen. Yang menjadi pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di rekber? Setiap properti online tentu saja ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace di atas, milik siapakah uang itu? Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. 1. Milik marketplace. 2. Milik penjual. 3. Milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu akan membawa konsekuensi. Jika kita jawab, uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memiliki uang itu? Apakah dia penjual? Jawabannya bukan. Apakah dia penerima utang dari konsumen? Sejak kapan konsumen berkeinginan memberi uang pihak marketplace? Karena itu, jika uang ini kita pahami sebagai milik pihak marketplace, kita kesulitan untuk memberikan alasan atas dasar apa marketplace memiliki uang itu. Jawabannya tinggal 2 kemungkinan, antara milik konsumen atau milik penjual. Untuk menentukan ini, Anda bisa gunakan teori konsekuensi akad. Jika sudah terjadi akad, berarti telah terjadi perpindahan hak milik antara penjual dan konsumen, di mana uang itu sudah menjadi milik penjual dan barang menjadi hak konsumen. Pertanyaan selanjutnya, ketika si A belanja di marketplace, kapan akad jual-beli itu terjadi? Lihat skema dan diagram alir di atas. Ada 3 kemungkinan kapan akad itu terjadi. 1. Ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. 2. Ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. 3. Ketika konsumen menerima barang. Untuk yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih ke keranjang belanja, jelas ini bukan akad. Karena itu sebatas menaruh di keranjang belanja, sama sekali tidak ada ikatan apapun. Untuk yang ketiga, ketika konsumen menerima barang, ini juga tidak mungkin, karena di sini konsumen hanya menerima barang dan tidak melakukan akad. Sehingga akad sudah terjadi sebelumnya, karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. Untuk itulah, sudah menjadi aturan dalam transaksi online, ketika konsumen dinyatakan telah deal transaksi jika dia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau lainnya. Sehingga uang yang mengendap di rekber adalah uang milik penjual dan bukan lagi milik konsumen. Namun penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen. Sehingga uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual-beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace, sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace, tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Demikian, Allahu a'lam.